بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه وفي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وقد وصلنا بفضل رب العالمين جل وعلا إلى كتاب الطهارة وإلى باب الوضوء منه، وأخذنا في الدرس الماضي جملة من الأحاديث، فمن حفظ الأحاديث الماضية؟ ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيكم وأحسنتم أحسنتم وأحسن الله إليكم. بسم الله. Kita masih dalam pelajaran Bulughul Maram, sedang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada pembahasan bab al-wudu. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah mengambil beberapa ahadis, lalu beliau hafizahullahu taala meminta kepada ikhwah man hafizul hadis, yang telah menghafal hadis, untuk membacanya dan telah dibacanya. Kemudian beliau mendoakan ahsantum wa barakallahu fikum, ahsantum ahsanallahu ilaikum. Fama ma'na qawli Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wassalam masaha برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، كيف ذلك؟ الشيخ حفظه تعالى bertanya tentang makna hadis أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، bagaimana bentuknya؟ من يوضح ذلك؟ نعم، يدخل السباحتين في أذنيه، وأما الظاهر فبالإبهامين ويمسح مسحة واحدة. Adapun dalam telinga diusap dengan kedua telunjuknya. Adapun zahir dari kedua telinga itu atasnya diusap dengan kedua jempolnya. فما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Kemudian beliau bertanya tentang hadis فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Siapa yang menjawab? الخيشوم معروف أعلى وأقصى الأنف. وفي من يزد؟ Al-khasyu ma'ruf, yaitu dia berada di atas batang hidung. Siapa yang menambahkan? وفي الحديث أن الشيطان يبيت على الخيشوم كيف يبيت الله أعلم كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم نؤمن بذلك ونؤمن أيضا أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. Lalu beliau mengatakan setelahnya hafizah ta'ala, kita nu'min ala zahirihi, beriman dengan zahir hadis, fa inna syaitan yabitu ala khayshumi, sebagaimana hadis fa inna syaitan yajri min dam ibn Adam, bahwasanya syaitan dia berjalan di dalam darah bani Adam. Kita mengimani hal tersebut, maka kita mengimani ala zahirihi. Fil hadith al-akhar, ma ma'na qawlihi alaihi salatu wassalam, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ما معنى لا يدري أين باتت يده؟ ما المراد بذلك؟ Kemudian beliau bertanya lagi tentang hadis yang setelahnya, إذا استيقظ أحدكم, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam ina bejana sampai dia mencucinya tiga kali. Fa'innahu la yadri ayna batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sekarang apa makna dari fa'innahu la yadri ayna batat yaduh? Naam min ashabil muakhirah, ada orang-orang yang belakang, dan yang musyarakah. Fa'inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh, ma makna dhalik? نعم لا يدري لا يشعر أين تحركت يده, لا يدري لا يعلم أين باتت يده أين تحركت يده, ولعل الشيطان عبث بيده أيضا لا يدري, هو نائم فقد شعوره عما يدور حوله. Kemudian dijawab oleh salah seorang ikhwah, makna dari la yadri fa innahu la yadri ay la ya'lam, tidak mengetahui, tidak merasakan di mana tangannya berada, kemana tangannya bergerak. Mungkin bisa jadi syaitan memberikan kotoran yang tidak diketahuinya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam fil hadithi al-akhir, balig fil istinshaq illa an takuna saima, ma makna balig fil istinshaq? Kemudian hadis yang setelahnya terakhir, hadis tentang asbighul wudu wa khallil bainal asabi wa balig fil istinshaq, ma makna balig fil istinshaq? Naam yajdhibu al-ma'a an tariq shaftihi bi anfihi ila aqsa al-anf, hadha al-mubalaghah fil istinshaq. Kemudian dijawab oleh ikhwah dan dibenarkan oleh Syekh Hafizah Ta'ala bahwasanya yang namanya al-mubalaghah fil istinshaq, seseorang menyedot airnya dengan hidungnya sampai puncak hidungnya, itu namanya mubalaghah fil istinshaq, sampai ke dalam. Wal mubalaghah fil istinthar ma'na an yadfa'ahu biquwwatin hatta yukhrij ma fil anf min awsakhin wa atribatin wa nahwiha. Dan kemudian juga termasuk dari mubalaghah fil istinshaq adalah mengeluarkan air dari dalam hidung dengan kencang, dengan keras, kuat, sampai keluar apa yang ada dalam hidung. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi ta'ala alaihi wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء, أخرجه الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة. Kemudian hadis yang setelahnya عن Uthman radhiyallahu taala anhu, dari Uthman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu fil wudu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencelah-celahkan ketika wudu jenggotnya. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Wa hadzal hadits barakallahu fikum min haitsu ad-daraja isnaduhu dha'if walakinahu yataqawwa bisyawahid fayartaqi lil hujjiyyah sahihun bisyawahidih. Kalau kita lihat isnad hadis ini min haitsu ad-daraja, dari sisi tingkatan bahwasanya hadis ini dhaif, tetapi di sana ada syawahid yang menjadikan hadis tersebut kuat, maka bisa digunakan sebagai hujjah. Wa amma binisbah li ma'na hadzal hadits ay fi takhlil al-lihya fa qala ba'd ahli al-'ilm huwa an yudkhil al-asabi'a mubtalla mufarraqa fi lihyatihi, an yudkhil al-asabi'a mubtalla mufarraqa fi lihyatihi, hadhihi surah. Kemudian beliau menyebutkan tentang makna dari at-takhlilul lihyah. Salah satu pendapat sebagian dari para ulama, mereka mengatakan bahwasanya takhlilul asab, takhlilul lihyah adalah dengan memasukkan jari jemari al-muballalah yang basah ke dalam lihyah, ke dalam jenggot. Ini salah satu pendapat dari sebagian dari para ulama. وسواءً أدخل هذه الأصابع من ظاهرها أو من باطنها من الظاهر أو من الباطن هو تخليل. Baik, ketika mentakhlil lihya ini dari zahirnya, itu dari mukanya, atau dia mentakhlilnya dari dalam, memulai dari dalam, ini tidak mengapa. ومنهم من قال يأخذ كفا من ماء فيضعها تحت نعم ذقنه ويعرك نعم يدخل بهذه الطريقة الماء فيكون هذا تخليلا لها. Kemudian sebagian dari para ulama, mereka mengatakan mengambil air di telapak tangannya, kemudian meletakkan di lihyahnya, di jenggotnya, dan mentahriknya, menggoyang-goyangkannya sehingga lihya tersebut, jenggot tersebut basah. فجاء بارك الله فيكم في هذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. Dalam hadis ini datang tentang penyebutan tahlilul lihyah, yaitu menyalah-nyalahkan lihyah dalam berwudu. لكن لم يثبت لدينا كيفية التخليل فالأمر في ذلك واسع. Akan tetapi kaifiyah, bentuk cara dalam mentakhlil lihya ini tidak ada yang sabit dalilnya, maka dalam perkara ini perkaranya luas, boleh bagaimana saja. Fa kullu tariqatin yahsulu biha al-maqsud min takhlil al-lihya fa hiya sahihatun, maka caranya bagaimanapun dia mau melakukan takhlil lihya itu tetap sahih, mau apa yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ataupun yang kedua, selama itu takhlil lihya itu sahih, benar. لكن جاء في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كث اللحية فيفقه من هذا أن تخليل اللحية يكون في اللحية الكثة, أن التخليل يكون في اللحية الكثة. Kemudian dalam sahih Muslim telah datang bahwasanya Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Nah di sini adanya dalil tentang tahlilul lihyah itu pada jenggot yang lebat. Khusus pada jenggot apa? Yang lebat, yang membutuhkan untuk tahlil. Amma idza kanat al-lihya khafifa ibara an syu'airat khafifa wa yura aydan yura al-wajh wa mustawa al-wajh fiha wa tura al-bashra, قال أهل العلم هذه الخفيفة تغسل مع الوجه عند غسل الوجه هو يغسل لحيته. Tapi kalau seandainya jenggotnya itu sedikit, tidak lebat, atau sebagian dari tempatnya itu terlihat kulit-kulitnya, hanya carang-carang saja jenggotnya, maka cukup dalam mentahlil tersebut ketika mengusap wajah sebagian para ulama mengatakan apa? Cukup ketika mengusap bedah wajah itu apa? Disertakan dalam mengusapnya. Idzan fayufqahu min hadza barakallahu fikum anna man kana kathal lihyah fas-sunnah fi haqqihi at-takhlil lil-lihyati fil wudu. Maka bisa diambil dari faedah ini bahwasanya yang sunnah dalam takhlilul lihya itu bagi apa? Orang yang lebat jenggotnya. Ba'dun nasi lihyatuhu katha tamla'u sadra. Sebagian dari manusia jenggotnya apa? Lebat sampai menutupi apa? Dadanya. Umbar idza tawadda kayfa yatawadda? Fayaghsil wajha. Ha huna alwajh. Wal baqiya lihya. Kayfa yasna'u? Aljawab yukhallil lihyatahu. Sekarang bagaimana caranya? Kemudian beliau meminta untuk melihat cara dalam mentakhlil lihya orang yang memiliki jenggot yang lebat. Beliau yaitu orang yang berwudu hendaknya ketika mengusap wajahnya, kemudian apa? Mentakhlil lihyahnya dari arah zahir sebagaimana antum lihat atau dari arah batin. Sehingga apa? Bisa terbasahkan. Idzan yustafadu min hadzal hadits barakallahu fikum fawaid minha استحباب تخليل اللحيتين الكثة في الوضوء. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang disunnahkan bagi orang yang memiliki jenggot yang lebat untuk mentakhlil lihyahnya. تأسياً برسولullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. أيضاً يستفاد منه بارك الله فيكم أن اللحية إذا كانت خفيفة فعندئذ تغسل مع الوجه. Begitu juga faedah yang kita ambil bahwasanya jika seseorang lihyanya itu sedikit maka cukup mencuci bersama wajah. Bersamaan ketika mencuci wajahnya. وإنما يستفاد هذا بارك الله فيكم من الاستنباط في هذا الحديث وذلك أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثة كما جاء في مسلم. Dan ini diambil istidlal pembahasan ini dari dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Maka dengan pembahasan itulah dengan dalil tersebut diambil istidlal dan istinbatnya. Qala al-Hafidz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaihi. Huna masalah aidan barakallahu fikum qabla an nadhkura al-hadits al-akhir. لو أن شخصا توضأ ولم يخلل لحيته الكثة غسل وجهه ولم يخلل لحيته الكثة فما حكم وضوئه هل وضوءه صحيح أم لا. Kemudian beliau menyebutkan sebelum kita melanjutkan pembahasan dalil yang setelahnya membaca dalil yang setelahnya ada pembahasan tentang jika seseorang memiliki jenggot yang lebat, kemudian dia berwudu dengan tanpa mentakhlilnya, bagaimana hukum wudunya? Al-jawab man yujib? Man yujib? Naam, wudu'uhu sahihun li'annahu qad taqaddama ma'ana anna takhlil al-lihya innama huwa mustahab. Kemudian dijawab oleh salah seorang ikhwan dan dibenarkan bahwasanya takhlilul lihya jika dijawab oleh beliau dan dibenarkan bahwasanya hal tersebut adalah sahih wudunya. Kenapa? Karena telah kita lewati pembahasan tahlil lihya itu adalah hukumnya mustahabbah, bukan wajib. Aidan law qala qa'il syakhsun ightasala lil janabah fa hal yukhallilu lihyatahu takhlilan al kaththa am yajibu alayhi an yaghsila lihyatahu. Kemudian jika ada pertanyaan, seseorang jika mandi wajib, kemudian dia memiliki jenggot yang lebat, apakah wajib mentakhlil lihyahnya atau mencucinya, membasuhnya? Fama huwal jawab? Apa itu jawabannya? Yajibu alaihi an yaghsila lihyatahu wa an yata'akkada aydan min wusulil ma' ila bashratihin. يتأكد من إيصال الماء فيغسل اللحية ويتأكد من إيصال الماء إلى أصول الشعر في لحيته. Dan beliau menjawab, menjelaskan bahwasanya membasuh, mencuci lihyah ketika mandi wajib, hukumnya apa? Wajib. Dan harus yata'akad, ditekankan lagi tentang tahliluha, sampai betul-betul air tersebut sampai kepada kulit jenggot tersebut. قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. Kemudian hadis yang setelahnya dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam utiya bi thulutsay muddin faja'ala yudilluk dhira'aihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah didatangkan dengan 2/3 mud. Faja'ala kemudian beliau menggosok-gosok dhira'aihi, yaitu kedua lengannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Hadzal hadits min haitsu darajah haditsun sahih. Hadis ini dari sisi darajah, tingkatan, termasuk dari hadis yang sahih. Wa ma'na anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utiya bi thulutsay muddin bi ma'na bi ma'in aqall min al mudd. Wal mudd تعريفه بالجملة مجموع اليدين المتوسطتين، وهذا تقدير وليس تحديد، تقدير أن هذا أقل من مد ثلثي مد. Kemudian ucapan Rasulullah, ucapan Abdullah bin Zaid yang mengatakan inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsay mud. Thulutsay mud, 2/3 mud, ini apa? Kurang dari 1 mud. Sedangkan 1 mudnya adalah terkumpulnya 2 telapak tangan. Dan ukuran thulutsay mud ini adalah ukuran perkiraan, bukan tahdid berapa air itu, berapa banyak air tersebut. Dan itu ukuran bahwa saya 1 mud, thulutsay mud 2/3 mud adalah kurang dari 1 mud. Wal muddu al kamil rub'u sa'in bima'na 4 amdad sa'. بعض أهل العلم قال الصاع يسع لثلاثة لتر، ثلاثة لترات. Dan satu mud itu rubu' sa', terhitung seperempat satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Dikatakan oleh para ulama ukuran satu mud itu sekitar 3 liter. ومعنى هذا الحديث بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتي بهذا الماء القليل الذي هو أقل من مد فتوضأ به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ به وكان من وضوئه عليه الصلاة والسلام ومن هديه وسنته أنه دلك ذراعيه عليه الصلاة والسلام. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, katanya utiya bi thulutsay mud, Rasulullah SAW didatangkan dengan 2/3 mud untuk berwudu, dan Rasulullah SAW dengan 2/3 mud tersebut mampu untuk berwudu dengannya, bahkan bisa dengan menggosok-gosokkan apa? Dhira'aihi, kedua lengannya. إذن فمعنى الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ بهذا الماء القليل وأيضا درك ذراعيه، وليس معناه أنه أتي بثلثي مد من أجل ذراعيه فقط، لا. Dari sini Rasulullah SAW berwudu dengan didatangkan air 2/3 mud untuk semua wudunya. Kemudian dari 2/3 itu bisa untuk menggosokkan dhira'aihi. Bukannya thulutsay mud ini, 2/3 mud ini khusus menggosok apa? kedua lengannya, tetapi untuk wudu secara sempurna. Idzan hadzal hadits barakallahu fiikum yustafadu minhu fawaid min fawaid hadzal hadits masyru'iyyatul wudu bi thulutsai muddin. Idzan kita bisa mengambil dari hadis ini beberapa faedah. Salah satunya disyariatkan ketika berwudu cukup dengan 2/3 mud. Wala syakka an hadza yujza liman kana muqtasidan fi wudhu'ihi fi istimalil ma'a 'inda alwudu. Dan ini sah, boleh bagi orang yang betul-betul mengirit dalam airnya ketika wudu. Wa yustafadu aidan min hadzal haditsi istihbabu at-taqallul min alwudu min alma'a almusta'mal fi alwudu. Kemudian juga disunnahkan dalam hadis ini untuk mengirit air dan berwudu dengan air yang sedikit. Waqad kana min hadi nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam katsiran annahu yatawadda bil mudd wa yaghtasil bis-sa' bi arba'ati amdad ila khamsati amdad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kebiasaan Rasulullah SAW beliau ketika berwudu cukup menggunakan air dengan satu mud. Dan ketika beliau mandi wajib, beliau hanya menggunakan air cukup dengan satu sa'. 4 mud sampai 5 mud. Bainama ahaduna wallahu almusta'an rubbama idza tawadda'a bi 10 amdad. Tapi wallahu musta'an, kalau di antara kalangan kita, kalau sampai kita berwudu, kalau seandainya di antara kita berwudu menggunakan air sebanyak 10 sa'. 10 mud. 10 amdad. Naam. 10 mud. Wa idza aradta an tata'akkad fanzur 'inda alwudu fa'dal wan waj'al shakhsan yatawadda. فإنه يفتح هذا الذي يصب الماء إلى مستوى شديد فلا يفرغ من الوضوء إلا وقد ملأ هذا الدلو ومثله أيضا. Coba antum lihat kata beliau hafizhahu ta'ala, praktekan apa yang diucapkan oleh beliau. Ambil satu ember, kemudian letakkan di bawah keran orang yang mau berwudu. Dengan keran yang kencang orang tersebut berwudu, tidaklah selesai dari wudunya kecuali ember tersebut sudah penuh. Idzan wa hadza la yanbaghi barakallahu fikum hadyu nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam at-taqallul min al-wudu 'inda al-wudu. Baik, kalau begitu hal yang seperti itu tidaklah pantas kita lakukan, karena termasuk dari petunjuk Rasulullah SAW ketika berwudu adalah menyedikitkan air ketika berwudu, cukup gunakan air secukupnya. Wal israfu haram. Sedangkan berlebih-lebih itu haram, berlebih-lebihan itu haram. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul musrifin, tidak menyenangi orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa hunalika haditsun dhaifun inna lil ma'i syaitanan yuqalu lahu wal han yulhi asy-syakhs fayaj'aluhu yusrif fil ma' illa anna hadzal hadits غير صحيح حديث ضعيف. Dan di sana ada hadis yang dhaif bahwasanya syaitan dia menggoda seseorang sehingga apa? Dia berlebihan dalam berwudu, dalam menggunakan air, tetapi hadis ini dhaif. ايضا من فوائد هذا الحديث بارك الله فيكم استحباب دلك اعضاء الوضوء. دلك اعضاء الوضوء اذا غسل وجهه اذا غسل كفيه اذا غسل ذراعيه إذا غسل رجليه لا سيما الرجلين لماذا لإزالة ما يعلق في الرجلين من أوساخ غالبا وأتربة هذا أمر. الأمر الثاني لأن الدلك آكد في الإصباغ وفي التنظيف. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain tentang disunnahkan dalk a'dha al-wudu, menggosok seluruh anggota wudu, terlebih-lebih ketika menggosok apa? Kedua kaki, karena terdapat di dalamnya awsakh, kotoran yang membutuhkan untuk digosok. Kemudian perkara yang kedua, ini lebih mentaakidkan, menekankan dan menguatkan untuk apa? Lebih isbagul wudu, lebih sempurna wudunya. ثم تنبه قلنا استحباب الدلك وليس وجوب الدلك ولا اشتراط الدلك. Kemudian perlu diperhatikan ucapan beliau hafizah ta'ala, makna jina istihbab, disunahkan, bukan maknanya wajib untuk apa dilakukan, tetapi itu adalah perkara yang sunnah mustahabbah. Wa yustafadu min hadha ay min fiqhina fi hadhihi al-mas'alah yustafad an ash-shakhsa idha ghamasa fi al-bahr mathalan aw fi ma'in wa kana 'ala janabah in ghamasa thumma kharaja فإن ذلك يجزئه ما دام قد عمم الماء جسمه ما دام قد عمم الماء جسمه أجزأه ذلك فرفع الحدث الأكبر. طيب kata beliau hafizah ta'ala, kalau seandainya ada seseorang menyemplungkan ke dalam lautan untuk mandi wajib atau menyemplungkan dirinya ke dalam air kemudian dia keluar dan telah terbasahi semua badannya, maka sah mandi wajibnya. Idzan falam yushtarat fi ghusli al-janabah an yadluka jismahu dalkan, lakin ad-dalk afdal wa akad fi tanzif, lakin laysa bi syartin wala bi wajib. Kalau begitu, yang namanya dalak, hukum ad-dalak menggosok dalam mandi itu bukan wajib, bahkan mustahab. Tetapi yang afdal dan untuk menekankan dan mengutkan sugalah dengan cara mendalak, dan itulah mustahabbah. Dzakar al-ulama wa rahmatullahi ta'ala alaihim 'inda hadha al-hadith tanbihan wa huwa anna at-tahdid al-warid fi hadha al-hadith bi thuluthay muddin laysa ma'nahu anna ash-shakhsa idha tawadda'a mathalan bi nisf mudd وأجزاءه ذلك أن وضوءه لا يصح لا فما كان معمما لأعضاء الوضوء فإن ذلك يجزئه سواء كان بمد أو بثلثي مد أو بنصف مد لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عن أقل من ثلثي مد أقله ثلثا مد. Kemudian tahdits dalam menceritakan atau mengkisahkan hadis yang datang ini bisulusai mud, di sini apa? Penggunaan air dengan sulusai mud itu cukup dan bukannya tidak sah, harus satu mud, dan boleh seseorang menggunakan air ketika berwudu setengah mud atau sulusai mud atau satu mud, tetapi yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW tidak kurang dari 2/3 mud. Idzan falau qala laka qail hal tastati'u an tatawadda'a بقدر هذا الماء. Kalau seseorang ada yang mengatakan, bisakah engkau berwudu dengan ukuran yang disebutkan oleh Syekh, yaitu dua gelas air aqua, itu dua gelas ukuran aqua. Umbar au bihadhihi thalatha, atau dengan tiga gelas aqua. Ba'dun nas rubbama yastaghrib li'annahu ma qad tamarrana ala isti'mal al-qalil min al-ma fi al-wudu. Sebagian dari kaum manusia mereka merasa aneh, heran, apakah bisa menggunakan air dengan ukuran seperti ini, karena kebiasaan mereka tidak melakukan seperti itu. Ma'a anna hadha al-ithnan yujzi' fi al-wudu la siyama idza masaha ala khuffayhi falam yahtaj ila ghasl al-qadamain. Bersamaan dua air aqua itu cukup untuk berwudu, apalagi kalau seandainya dia menggunakan khuf, cukup apa mengusapnya. Qala al-hafidhu rahmatullahi ta'ala alaihi wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu aidha annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'khudhu li'udhnayhi ma'an ghayra al-ma' alladhi akhadhahu lirasihi akhrajahu al-Bayhaqi قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ آخر وهو ومسح برأسه بماء غير فضل يديه بماء آخر غير فضل يديه أخذ ماء جديدا قال الحافظ وهو المحفوظ. Kemudian hadis yang setelahnya masih dalam hadis Abdullah ibn Zaid dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya. Ghairal ma'i alladhi akhadahu li ra'si. Bukan air yang dia ambil untuk kepalanya, berarti air lain. Akhrajahul Baihaqi, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa huwa inda Muslim min hadzal wajh, dan itu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sisi yang lain dengan lafaz wa masaha bi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi, dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air yang lain, ini mengambil air baru selain dari air untuk kedua telapak tangan, untuk kedua tangannya, dan inilah yang mahfud, yang sahih. هذا الحديث بارك الله فيكم من حيث الدرجة صحيح الذي في مسلم فالذي في مسلم هو الصحيح والذي عند البيهقي رحمة الله تعالى عليه ليس بالصحيح. هذا الحديث حديث ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sahih, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala itu tidak sahih. وقول الحافظ رحمه الله تعالى قال وهو المحفوظ أي الذي في صحيح مسلم هذا فيه إشارة إلى أن الذي في سنن البيهقي شاذ فالذي يقابل المحفوظ الشاذ. Dan ucapan Al-Hafidh yang beliau mengatakan wahu al-mahfud, ini isyarat kepada periwayatan Imam Muslim, dan di situ ada isyarat apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu syadz. إذن نلقي بارك الله فيكم نظرة لمعرفة معنى اللفظين الحديث المحفوظ ومعنى الحديث الشاذ الموجود بين يدينا. Kita perhatikan apa yang akan kita pelajari dari dua hadis, yang mahfuz dengan hadis yang syadz yang ada di depan kita. فالحديث الشاذ الموجود عند البيهقي فيه يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. انظر إذا توضأ المتوضئ فإنه يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم إن شاء أن يمسح رأسه بالبلل المتبقي بالبلل المتبقي من غسل يديه فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه. فعند أن يمسح الرأس انظر يمسح الأذنين، لكن انظر ماذا عند البيهقي، قال أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، بمعنى بارك الله فيكم أنه توضأ ومسح رأسه ثم لم يمسح الأذنين بالبلل المتبقي، لا، وإنما أدخل يديه في الإناء فبل يديه بماء جديد ثم مسح أذنيه. هذا معنى رواية البيهقي وهذا ليس بصحيح. Coba kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan sebelumnya kita perhatikan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kedua wajahnya. Kemudian mengusap kedua telapak tangan, kedua tangannya dengan air yang masih ada di dalam kedua tangannya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan langsung mengusap telinganya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari air yang sisa tangannya. Tapi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya kemudian setelahnya memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam air, kemudian mengusap apa? Kedua telinganya. Dan cara yang seperti ini tidak sahih. Thumma linanzur ila riwayat al-Imam Muslim. Ma al-murad biha? Riwayat al-Imam Muslim qala wa masaha bi ra'sihi. Masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Anzur tawadda'a wa ghassala yadayhi. Al-balal al-mutabaqqi لم يمسح به رأسه، قال مسح رأسه بماذا؟ بما غير فضل يديه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أدخل يديه في الإناء مرة أخرى وبل يديه ثم مسح رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقبل وأدبر. ثم مسح الأذنين بماذا؟ بالبلل المتبقي في اليدين من مسح الرأس. انظر، ومسح أذنيه بعد مسحه لرأسه. فرواية مسلم تخبرنا وتوضح لنا أن مسح الأذنين إنما هو ببلل، بالبلل المتبقي من مسح الرأس وليس من ماء جديد، لا. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة. Kemudian beliau hafizhahullah ta'ala menjelaskan tentang riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan ini yang sahih. Kata beliau, ketika seseorang berwudu kemudian mengusap kepalanya, langsung mengusap kedua telinganya. Tetapi air ketika mengusap kepalanya itu bukan dari air pembasuhan tangan. Beliau memasukkan lagi, setelah membasuh kedua telapak kedua tangannya, kemudian memasukkan ke dalam bejana, kemudian setelahnya mengusap kepalanya, langsung mengusap telinganya. Dan ini hadis riwayat yang mahfud, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan barakallahu fikum, yustafad min riwayat al-Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi fawaid. منها استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس. انظر، لمسح الرأس. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Salah satunya, disunahkan untuk mengambil air baru ketika mau mengusap kepala. لكن لو قال قائل شخص مسح رأسه ببلل يديه هل يجزئ؟ Baik. Kalau di sana ada seseorang yang mengatakan seseorang mengusap kepalanya dengan balal air yang masih tersisa di dalam tangannya, pada tangannya. Al-jawab. Al-jawab yujzi. Faqad jaa'a fil Bukhari min hadits Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fihi anna Rasulullah adkhala yadahu na'am وغسل يعني أدخل كفه وغسل يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح رأسه، فلم يذكر أنه أدخل يديه مرة أخرى من أجل أن يبلهما لمسح الرأس، لا، وإنما ظاهر الحديث أنه اجتزأ عليه الصلاة والسلام بالبلل المتبقي من غسل اليدين فمسح بذلك البلل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan jawaban beliau bahwasanya perbuatan yang seperti itu sah yujzi'u, sah wudunya. Kenapa? Karena telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat dalam hadis itu ucapan wa adkhala yadahu wa ghassala yadayhi wa masaha ra'sah, bahwasanya Rasulullah SAW memasukkan kedua telapak tangannya lalu mencuci kedua tangannya dan mengusap kepalanya. Di sini apa? Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air yang tersisa di dalam tangannya, dan perbuatan yang seperti ini sah wudunya. Wa yustafadu aydan min hadzal hadits anna mashal udhunain yakunu bima baqiya min al-balali ba'da mashi al-ra's. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faedah ketika seseorang mengusap kedua telinganya, cukup dengan mengusap kedua telinganya dengan air yang setelah pengusapan kepalanya. Wa yustafadu aydan anna akhdh ma'in jadidin lil udhunain khilaf sunnah. Kemudian bisa diambil faedah juga dalam hadis tersebut bahwa saya mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga itu apa? Khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Wa yustafadu aydan min al-hadith an al-ma' al-musta'mal la yakhruju 'an at-tuhuriyyah wa dhalika an al-ma' al-mawjud fi balal al-yadayn ba'da masah ar-ra's kama jaa fi hadha al-hadith musiha bihi lil-udhunayn. فالماء المستعمل لم يخرج عن الطهورية. Kemudian kita bisa mengambil faedah juga dari hadis tersebut bahwasanya air yang sudah dipakai tidak keluar dari ketahuran dan dia masih tetap tahur sebagaimana dari hadis ini. Rasulullah SAW mengusap kedua telinga apa? Dari air setelah mengusap kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwasanya air itu tetap dalam keadaan apa? Tahur walaupun sudah dipakai. Wa huna masalatun barakallahu fikum wa hiya idza masaha al-mutawaddi 'ala rasihi wa lam yamsah udunaihi. Sekarang ada permasalahan, yaitu seseorang yang mengusap kepalanya tetapi dia tidak mengusap kedua telinganya. Fahal yujzi'u mashul ra's an mashil udunain fayasihul wudu' am la yujzi' wal wudu'u batil. Apakah wudunya itu sah hanya dengan mencukupkan mengusap kepala dengan tanpa mengusap kedua telinga ataukah wudunya batil atau tidak sah? Al-jawab al-rajih min aqwali ahli al-ilm anna al-wudu'a sahihun wa anna mashah al-ras yujza' an mashi al-udhunain. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwasanya hal tersebut sahih, wudunya sah. Dan jika seseorang mengusap kepalanya dengan tanpa mengusap kedua telinganya tetap sah wudunya, dan ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. ولذلك تقدم معنا في الصحيحين وجاء في غير ما حديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح رأسه وبعد مسح الرأس لم يذكر إلا غسل الرجلين فلم يذكر مسح الأذنين. Oleh karena itu datang, telah kita lewati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berwudu dan dalam sifat tersebut Rasulullah SAW dikatakan mengusap kepalanya dan langsung membasuh kedua kakinya dan tidak disebutkan tentang mengusap kedua telinganya. Lakin law qala qail law anna shakhsan masaha udhunayhi wa lam yamsah ra'sah ayujzi'uhu mashul udhunain an mashar ra's. Kalau seandainya ada seseorang mengatakan seseorang yang berwudu kemudian dia mengusap kedua telinganya tetapi tidak mengusap kepalanya, apakah sah wudunya? Al-jawab la yujzi'uh fa inna mashar ras rukunun min arkanil wudu kama taqaddama ma'ana. Yang sahih bahwasanya hal tersebut tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya mashur ras itu termasuk ruknun min arkanil wudu sebagaimana yang telah kita bahas. Setelah kita lewati pembahasannya. Qala jalla wa ala wamsahu bi ru'usikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu bi ru'usikum. Usapkanlah oleh kalian apa? Kepala-kepala kalian. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. Kemudian hadis yang setelahnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku, mereka akan datang nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan ghurran muhajjalin. Nanti mungkin akan ada penyebutan makna tersebut. Min atharil wudu, dari athar bekas-bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa menginginkan dari kalangan kalian untuk memanjangkan ghurrahnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadzal hadits barakallahu fikum min haitsu ad-daraja hadithun sahih fi al-Bukhari wa fi Muslim, lakin la budda an natanabbaha li amr wa huwa an hadhihi al-lafzah al-mawjuda fi akhir al-hadith faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. هذه ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kalau kita lihat hadis ini dari sisi derajat, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi perlu diingat dan diperhatikan, lafaz yang terakhir dari ucapan famanistata'aminkum ayutillah urratu falyaf'al, bahwasanya riwayat ini, yaitu tambahan ucapan ini, itu mudrajah dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qad nassa jama'atun min al-huffaz rahmatullahi ta'ala alaihim ala anna hadhihi al-lafza min kalami Abi Hurairah. Dan telah dinaskan oleh Huffaz bahwasanya ucapan ini adalah dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ka Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wal Hafiz Ibn al-Qayyim wa hakadha al-Mundhiri وبعدهم أيضا الحافظ ابن حجر وكذلك ذكرها الشيخ العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. Dan inilah yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahu taala, begitu juga Al Imam Ibnu Qayyim rahimahu taala dan Al Mundhiri dan juga Ibnu Hajar dan selainnya, begitu juga hal tersebut telah disebutkan oleh al-imam al-syeikh al-albani rahimahullah ta'ala. Lakin ma ma'na hadha al-hadith al-azim, hadha al-hadith barakallahu fikum bushra lihadihi al-ummah al-muhammadiyya wal-ibadillahi as-salihin al-musallin. Akan tapi apa makna hadis ini, dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, tapi terdapat dalam hadis itu adanya bushra, kabar gembira bagi kaum muslimin nanti di yaumul qiyamah. Wa anna hadhihi al-ummah ta'ti yaumul qiyamah bi hadhihi al-karamah ghurran muhajjalin. Bahwasanya mereka umat yang akan nanti datang di yaumul qiyamah dengan membawa karamah kemuliaan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Fa ma ma'na ghurran wa ma ma'na muhajjalin? Dan apa itu makna ghurran dan apa itu makna al-muhajjalin? Al-muradu bil ghurr ayn lahum bayadun wa nur fi wujuhihim. Dan mana dari ghur, bahwasanya lahum bayadun, mereka nanti di yaumul kiamah memiliki bayad, yaitu putih sinar dan cahaya dalam, yaitu pada wajah-wajah mereka. Wa aslul ghurrah fi al-faras bayadun fi nasiyatihi bayad fi nasiyatil faras. Kemudian asal dari ghurrah yang ada di dalam, yang ada pada faras itu ada pada kuda, yaitu di keningnya putih. Wa ma'na muhajjalin ay lahum nurun aydan nur wa bayadun fi aydihim wa arjulihim min atharil wudu nur fi aydihim wa arjulihim. Adapun makna dari muhajjalin itu sama dengan makna yang sebelumnya, hanya saja mereka memiliki apa, cahaya putih yang ada pada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wa aslu tahjil bayadun fi qawaimil faras. Qawaimil faras, qawaim bermakna asfal qadami. Dan asal dari at-tahjil itu yang berada pada faras, kuda, itu yang ada pada telapak kakinya, di bawah telapak kakinya. Allahu a'lam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama inna ummati khassun bihadihi al-ummah al-ummah al-muhammadiyya ummat al-ijabah al-mu'minah. Dan mana Rasulullah, mana ucapan Rasulullah SAW inna ummati, itu umat yang, sesungguhnya umatku, di sini khas pengkhususan bagi umat Rasulullah SAW, umat Muhammadiyah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Idzan fi hadzal hadits barakallahu fikum ikhbarun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa tabshiruhu li ummatihi annahum yatuna yawm al-qiyamah bi mizatin khassah wa bi karamatin lahum wahdahum. وذلك أنهم يأتون يوم القيامة يعرفون من سائر الأمم بماذا بنور في وجوههم وضياء في وجوههم وبياض في وجوههم وأيضا في أقدامهم فيعرفون أن هذا من أمة محمد وأن هذه أمة محمد لما فيهم من النور بسبب ماذا؟ بسبب الوضوء، من آثار الوضوء. Dari hadis ini adanya penghabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya dan adanya busyra, kabar gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka nanti di yaumul kiamah datang dalam keadaan ghorran muhajjarin. Apa? Bersinar putih, ceria pada wajah-wajah mereka, kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka. Dari sini mereka nanti di yaumul kiamah akan terlihat memiliki mizah, itu alamat yang membedakan ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan bekas air wudu-wudu mereka. Idzan yustafadu min hadzal hadits fawaid wa minha fadlul wudu. Dan juga kita bisa mengambil faedah dari hadis itu tentang fadlul wudu, keutamaan wudu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam min atharil wudu. Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min atharil wudu, dari bekas wudu. وايضا فيه بارك الله فيكم ان هذه الامه تاتي يوم القيامه غرا محجلين ضياء في وجوههم وايضا في ايديهم وارجلهم. Dan bahwasanya dari faedah dari hadis ini pun bisa mengambil faedah bahwa umat Rasulullah SAW nanti akan datang di yaumul kiamah dalam keadaan bersinar putih wajah-wajah mereka, pada wajah-wajah mereka, kemudian juga ada sinar pada kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka. وأيضا من فوائد هذا الحديث بارك الله فيكم فضل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث أكرمها الله عز وجل وخصها بهذه الخصيصة أمتي ليست لغيرهم كما جاء في رواية سيما لأمتي سيما خاصة وعلامة خاصة بأمة محمد. Kemudian dalam hadis ini pun kita bisa mengambil faedah tentang fadlu umat Rasulullah, keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka nanti datang di yaumul kiamah dalam keadaan bersinar wajah mereka, kaki mereka, tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan menghususkan mereka dengan hal tersebut, dan ini adalah alamat sima li ummati, alamat pada umatku sebagaimana pada riwayat yang lain. لكن قد يقول قائل بارك الله فيكم ما المعنى لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله فليفعل، كيف تكون إطالة الغرة والتحجيل مع أن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما هذا من كلام أبي هريرة، نريد أن نفهم ما الذي يريده أبو هريرة أو ما المراد بكلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kemudian di sana jika ada yang mengatakan tentang riwayat Abi Hurairah, faman istata minkum ayutila ghurata, apa makna dari italatul ghur wa ilatul tahjil tentang hal tersebut, apa maknanya dan apa maksudnya. Amma italatu at-tahjil lamma kana at-tahjil wa taqaddama ma'na annahu nurun wa bayad نور وبياض في الأيدي والأرجل، فقد جاء عن أبي هريرة أنه كان إذا توضأ وغسل يديه انظر يطيل إلى أين، يرفع في غسله ليديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يكاد أن يصل إلى المنكب رضوان الله تعالى عليه، وإذا غسل رجليه يرفع إلى الساق حتى يكاد أن يصل إلى الركبة radhwanullahi ta'ala alaihi. Adapun mana dari itaratu tahjil yang ada pada tangan dan pada kaki, dan telah lewat pembahasan tentang cahaya nanti di yaumul kiamah mereka terbedakan, dan telah datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu maksud hal itaratu tahjil, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hadis tersebut pernah melakukan apa? Berwudu, mencuci, membasuh tangannya sampai kepada al-adud, kepada hampir kepada pundak, dari tangan apa, dari bawah ke atas terus naik. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun pernah apa, pernah mencuci, membasuh kedua kakinya sampai mencucinya ke sak betisnya, ke atas betisnya. Ini maksud dari itaratu tahjil. Wa hadha min ijtihadi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa illa lam yathbut hadha annahu min as-sunnah. Dan ini adalah ihtihad apa Ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ijtihadnya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak ada hadis yang sahih yang tsabit yang menunjukkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabqa ma'ana barakallahu fikum man murad bi italatil ghurrah? Kaifa yutilu asy-syakhs ghurratah? Nah, sekarang yang berkaitan tentang ghurrah, makna italatul ghurrah. Ba'da an waddahna italatut tahjil bi annaha tazid ala qadr udhwul wudu, tazid ala qadr udhwul wudu. Hadha udhwul wudu fi al-yad ila al-mirfaqayn yazid, wa udhwul wudu fi ar-rijl ila al-ka'bayn yazid. Al-ghurra takunu fi al-wajh. Hadha udhwul wudu al-wajh. Yazid ila ayn? انظر بارك الله فيك يزيد بمعنى يغسل جزء من ماذا من شعره وجزء من أسفل رقبته وهكذا هذا هو بارك الله فيكم الذي قد يتبادر نعم في إطالة الغرة ولذلك قال العلماء إطالة الغرة غير ممكن إطالة الغرة غير ممكن انظر فبعض الناس كيف يطيل غرته بعد أن يفرغ من الوضوء انظر كيف يصنع يأخذ كفا من ماء ويرسلها إرسالا من ها هنا من ناصيته هكذا فتسيل ما الذي تفعله قال هذا إطالة الغرة من هنا تنزل هكذا هذا بعض من الذي رأيناهم بارك الله فيكم من الشيعة يفعلون هذا أو من العوام لكن هذا كله لا دليل عليه لا دليل عليه. Setelah kita mengerti mengetahui tentang italatut tahjil bahwa italatut tahjil itu dengan menambah apa anggota wudu yang harusnya kepada kepada apa sikut melebihi di atas sikut begitu kaki adha'ul wudu yang harus membasah kepada sampai mata kaki melebihi ke betis. Nah, sekarang bagaimana tentang italah al-ghurrah? Italatul ghurrah kata beliau yang tergambarkan pada kaum manusia yang namanya italatul ghurrah itu mencuci sampai apa? Setengah kepala sampai ke atas rambutnya. Ini dari sisi atas. Kalau dari sisi bawah sampai apa? Lehernya. Tetapi ini dikatakan oleh para ulama tidak mungkin yang namanya italatul ghurrah tidak mungkin. Itu adalah yang dibayangkan oleh kaum manusia. Dan sebagian dari kaum manusia ada yang melakukan italatul ghurrah dengan mengambil air ke telapak tangannya kemudian menyiramkan di atas nasiannya, di atas keningnya sampai ke bawah. Kata mereka, kenapa? Dikatakan kepada mereka, kenapa engkau melakukan seperti itu? Ini untuk melakukan hadis Rasulullah SAW tentang italatul ghurrah. Dan ini yang telah dilihat oleh beliau dari beberapa orang-orang Syiah yang melakukan hal tersebut. ولذلك بارك الله فيكم قال العلماء ورحمة الله تعالى عليهم لا يستحب مجاوزة الحد في محل الوضوء ابقى على الصفة التي توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكيفية الثابتة عنه ابقى عليها نعم فإن رسول الله توضأ أحسن وضوء وأسبغ وضوء وأكمل وضوء وأخبر فقال من توضأ نحو وضوئي هذا إذن نتوضأ نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام ومثل وضوئه فعندئذ تأتي هذه الأمة نعم غرا محجلين من آثار الوضوء. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak boleh seseorang mujawaz berlebih-lebihan dalam berwudu, maka cukup bagi kita mengikuti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah seseorang yang telah melakukan wudu dengan ahsan wudu, dengan sebaik-baik wudu, dengan sempurna. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, man tawadda nahwa wudhi hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka cukup bagi kita mengikuti apa yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah nanti di yaumul kiamah mereka datang dalam keadaan apa? Warran muhajjarin. Wa ila adam istihbab mujawazati mahall al-fard fi al-wudu, dhahab jama'atun min ahli al-'ilm kal Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaihi, wa hiya riwayah aidan 'an Imam Ahmad واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو ترجيح الأعلام الثلاثة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليهم Kemudian bisa diambil dari hadis itu, yaitu tidak bolehnya berlebih-lebihan dalam berwudu, melebihi dari anggota wudunya. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dan riwayat Imam Ahmad, begitu pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu Ibnu Qayyim, begitu juga yang dirojikan oleh tiga para ulama al-mutakhirin seperti Ibnu Baz dan juga Syekh Muqbil dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا